السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الحاضرين كم مسلمين رحمني ورحمكم الله، كذا كنا مولاي membaca kitab dalam masalah aqidah, yakni aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang diringkaskan oleh Imam Abu Utsman Ismail bin Abdul Rahman As-Sabuni rahimahullahu taala, yang beliau beri judul kitabnya dengan Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadith, aqidahnya para salafus salih generasi pertama umat ini, para ashabul hadis dan para pembawa-pembawa hadis. Beliau berkata di awalnya sebab ditulisnya kitab ini. Qala rahimahullah, alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه الكرام، أما بعد، فإني لما وردت آمد طبرستان وبلاد الجيلان متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين. قدر اليوم segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, dan akhibat segala sesuatu adalah kebaikannya bagi muttaqin, dan semoga salawat dan salam Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad dan keluarganya dan para sahabatnya al-kiram ajma'in. Fa inni, maka sesungguhnya aku ketika melewati negeri Tubrustan, negeri-negeri Jilan, mengarah menuju Baitillahil Haram. Dulu ketika seorang mau haji atau umrah atau akan mendatangi masjidain, Masjidil Haram, maka mereka harus berjalan dari negeri-negeri, dari kota ke kota. Barakallahu fikum. Sehingga hampir setiap negeri harus berhenti, istirahat, kemudian ini dan itu, berangkat lagi dan seterusnya. Sehingga membutuhkan waktu lama. Maka beliau dalam perjalanannya ke Baitillahil Haram melewati negeri Jilan. Sampai di sana, sa'alani ikhwani, saudara-saudaraku kaum muslimin yang ada di sana, meminta kepadaku, an ajma'a lahum fusulan. Mereka meminta kepadaku untuk meletakkan pasal-pasal tentang prinsip-prinsip agama. Allati istansaka biha alladziina madaw min a'immatid din, yang dipegang, diyakini oleh orang-orang yang telah lewat dari pendahulu pertama umat ini. Ini para sahabat, para tabi'in, dan para a'immatid din, para imam-imam pemuka agama. Wa ulama'il muslimin, yang dipegang oleh para ulama kaum muslimin. Was salafis salihin, yang dipegang oleh para salaf yang saleh. Wa hadaw wa da'aw an-nasa ilaiha fi kulli hin, yang mereka semua para salaf dan para pengikutnya membimbing umat dengannya, mengajak manusia kepadanya. Fi kulli hin, dalam segala keadaan. Wa nahaw amma yudaduha wa yunafiha, yang sebaliknya mereka memperingatkan dan melarang dari lawan-lawannya yang menyelisihinya atau yang bertentangan dengannya. Jumlatul mu'minin al-musaddiqin al-muttaqin, mereka memperingatkan pada kaum muslimin, orang-orang yang takwa, untuk berpegang dengan prinsip-prinsip ini dan memperingatkan dari lawan-lawannya. Wa walau fittiba'iha wa adau fiha, yang mereka para salafus saleh dan para pengikutnya dari kalangan ahlul hadis berwala di atasnya, di atas prinsip-prinsip tadi. Fittiba'iha, dalam mengikutinya, dan juga adau, memusuhi orang-orang yang menyelisihi prinsip-prinsip tadi. Wa badda'u wa kaffaru man i'taqada ghairaha, yang mereka membid'ahkan atau bahkan kadang mengkafirkan orang-orang yang meyakini selain prinsip-prinsip ini. Wa arazu li anfusihim wa liman da'u ilaihim barakataha wa khairaha, yang mereka berupaya menjaga prinsip-prinsip ini bagi mereka atau pada mereka-mereka yang mereka ajak kepadanya. Dijaga barokahnya, dijaga kebaikannya. Wa afdau ila maqaddamuhu min tawabi'tiqadihim laha wa istimsakihim biha, yang mereka semua sudah lewat, sudah wafat, mereka sudah kembali kepada Allah dalam membawa pahala prinsip-prinsip tadi, dalam keadaan mendapatkan pahala dengan akidah-akidah mereka yang mereka pegang. Wa irsyadil ibad, dan mereka juga mendapat pahala karena mereka membimbing para hamba, membimbing umat kepada akidah tersebut. Wa amlihim iyyahum 'alaiha, yang mereka berusaha mengajak manusia ke jalan tersebut. Ini yang diminta oleh penduduk Jilan. Ikhwan fillah a'azzakumullah, yang memintanya orang-orang cerdas, yang dimintanya ulama besar, yang setiap daerah akan menyambutnya, Imam Abu Rahman, Ismail, Al-Sabuni, mereka kenali tokoh dari mazhab Imam Syafi'i. Ikhwan fillah a'azzakumullah, maka tentunya ketika datang seorang imam, mereka ingin mendapatkan ilmu, dan mereka bertanya. Mengapa saya katakan mereka yang bertanya juga orang-orang cerdas? Pertanyaannya sesuatu yang akan bermanfaat bagi mereka sepanjang hidupnya, yang merupakan ringkasan agama. Ya imam, coba ringkaskan pada kami. Akidah Islam yang dipegang oleh para sahabat, dipegang oleh para tabi'in, dipegang oleh para imam-imam setelahnya, yang mereka mendakwahkan kepadanya, mengajak manusia kepadanya dan memperingatkan dari lawan-lawannya, yang mereka menganggap kalau ada yang menyelisihinya dikatakan bid'ah bahkan kufur. Simpulkanlah pada kami, ringkaskanlah pada kami. Maka kata Imam Musabuni, fastakhartullah, aku beristighfar, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asbattu fi hadzal juz', maka aku pun menetapkan apa yang ada dalam juz kitab ini. Ma tayassara minha, apa yang mudah bagiku, ala ikhtisar, tetapi secara ringkas. Raja'an yantafi'a bihi ulul albabi wal absar, dengan harapan akan bermanfaat bagi orang-orang ulul albab yang memiliki pemikiran, wal absar, dan pandangan. Wallahu yuhaqqiqudh-dhann, dan Allah lah yang akan mewujudkan prasangka baik ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulul albab. Wa yujzil alaina al-man bit-tawfiq, semoga Allah melimpahkan kepada kami kebaikannya, pemberiannya dan taufiknya, dan istiqamah ala sabil lurus, di atas jalan yang lurus. Wal haq bimannihi wa fadli. Demikian kata Imam Abu Utsman Ash-Shaibani rahimahullah ketika mulai meringkaskan kitab akidah ini, yang kata beliau ringkasan prinsip-prinsip agama yang dipegang oleh salaf dan para ashabul hadis. Maka beliau beri judul Aqidatus Salaf Ashabul Hadis, akidahnya para salaf dan para ahlul hadis. Disyarah oleh Syekh Rabi' rahimahullahu taala kalimat ini oleh beliau, bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Amma ba'd, fa inna inayatal ulama'il islam bil aqidatil islamiyah ma zalat ala marril usul. Kata Syekh Rabi'iyah, semangat mereka para ulama terhadap akidah sangat tinggi. Semangat mereka untuk mempelajari din dari prinsip dasarnya, dari usulnya, sangat-sangat tinggi semangat, dan itu dari dulu. Fi ba'dil usur alal marril usur, sepanjang masa. Syughluhum syaghil ridwanullah alaihim, dan itu kesibukan mereka yang paling menyibukkan mereka adalah mengajarkan akidah. Qanibuddin azzaqullah yang kita kenal sebagai fuqaha ahli fiqih, apakah mereka tidak punya kitab akidah? Punya. Imam Syafi'i punya kitab akidah. Imam Malik punya. Imam Ahmad punya. Para imam-imam ahlu sunnah memiliki kitab-kitab yang meringkaskan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Kadang diringkas sangat simple, seperti yang diringkaskan oleh Imam Ahmad, usulu sunnah, prinsip-prinsip sunnah. Tetapi maknanya sangat luas, sehingga banyak syarah-syarah para ulama yang mensyarah usul sunnah Imam Ahmad. Anaknya Imam Ahmad, Abdullah bin Imam Ahmad, juga punya kitab usul sunnah, bahkan lebih banyak sedikit daripada bapaknya, lebih tebal sedikit. Itu juga banyak disyarah oleh para ulama. Imam Al-Barbahari punya kitab syarhus sunnah. Imam Ibn Abi Asim punya kitab As-Sunnah. Ini barakallahu fikum, isinya hampir sama prinsip-prinsip akidah ahlu sunnah wal jamaah. Yahtammuna bihi ihtimaman kebira, mereka sangat mementingkan bab ini. Dan masyarakatnya juga adalah masyarakat yang sangat paham, sangat cerdas bahwa ini penting. Akidah itu adalah dasar. Maka yang diminta kepada Imam Abu Utsman Ash-Shaibani, ringkaskan pada kami, terangkan pada kami prinsip-prinsip agama yang kalau kami berpegang dengannya, kami selamat. Kalau lepas daripadanya, kami sesat. Terangkanlah agar kami selamat. Ikhwanina a'azzakumullah, lamma ya'lamuna min makanatil aqidah, karena mereka tahu tentang pentingnya akidah. wa ahamiyatiha, dan betapa pentingnya akidah. Wa qiyamul islami usuluhu wa furu'uhu 'alaiha, karena tegaknya Islam dari mulai pokok-pokoknya sampai cabang-cabangnya di atas akidah. Fatara, maka kamu lihat mu'allafatihim tatataba' wa tatra, kamu lihat tulisan-tulisan mereka, kitab-kitab mereka bermunculan tatra, berturut-turut satu keluar satu lagi, satu lagi. Yattabi'u ba'daha ba'dha, sebagian mengikuti sebagian yang lain. Fi kulli 'asrin min al-'usur, di setiap zaman mesti ada imam-imam yang menjelaskan, menuliskan prinsip akidah. Wa qad yajidul 'alim fi baladin min al-buldan hajah hadzal balad ila tanzifil 'aqidah, bahkan alam ini seluruhnya, dunia ini seluruhnya, dari negeri ke negeri yang lain, semuanya sangat berhajat dan membutuhkan penjelasan akidah dan tanzif al-aqidah, pembersihan akidah. Li'annahu qad yusallat 'alaiha aw 'alaihim al-jahl, karena sebagian mereka sudah terkalahkan oleh kebodohan. Wa qad yaktur ahlul fitan, dan kemudian semakin banyak golongan ahlul fitnah yang menyebarkan fitnah. Wa ahlul bid'ah, penyebar bid'ah. Fayadfa'una bisyubhati ilan nas, mereka ini para ahlul ahwa wa ahlul fitan menyebarkan syubhat. Syubhat adalah pengkaburan-pengkaburan agama. Sebagian manusia tidak mengerti, ternyata yang bermunculan adalah penyebar syubhat, pengkaburan-pengkaburan agama. Fayaral alim al-hajah ila dar'i hadhihi syubhah, maka para ulama melihat perlunya untuk dijelaskan akidah agar masyarakat selamat dari syubhat-syubhat tadi. Wa tawdih mu'taqad as-salaf, dan manusia perlu dijelaskan akidah salaf, para salafus saleh dari kalangan para sahabat, dari kalangan para tabi'in, wa man sara ala nahjihim, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dari para imam-imam ahlul hadis ridwanullah alaihim ajma'in, semoga Allah meridai mereka seluruhnya. Fa yaqumu bihadzal wajib wa yasuddu hadzal farah, maka mereka pun bangkit berdiri untuk menjelaskan prinsip akidah ini. Yasuddu hadzal farah, menutupi kesenjangan ini. Karena yang ini tidak membahas, yang ini tidak membahas, yang ini belum membahas, ada kesenjangan. Akidah ini paling penting, harus dijelaskan. Maka bangkitlah para imam-imam sepanjang masa untuk menulis, meringkaskan, dan mengajarkan prinsip-prinsip akidah. Untuk menutupi kesenjangan tadi, di antaranya beliau, Imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala, kanahu sya'ara bihajatin ila hadihil bilad ila bayani akidati salam. Sepertinya beliau melihat masyarakat penduduk Jilan dan sekitarnya di Tubrustan sangat membutuhkan penjelasan ini. Maka beliau tulis kitab yang akan kita baca ini. Siapa ahlul hadis yang dimaksud oleh beliau? Siapa ahlul hadis yang kata beliau, akidah yang saya tulis ini akidahnya ahlul hadis? Ahlul hadis humut ta'ifatul mansurah. Ahlul hadis adalah golongan yang akan dimenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hujjah-hujjahnya tak pernah kalah. Yang kata Nabi SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati bahirina alal haqqi mansurun, akan selalu ada sekelompok dari umatku tegak di atas kebenaran, mansurun, selalu dimenangkan. La yadurruhum man khadalahum, enggak akan membuat madarat mereka orang-orang yang mengacuhkan mereka. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang urusan Allah atau perintah Allah subhanahu wa ta'ala sampai hari kiamat. Siapa mereka? Yang kata Allah, kata Nabi, la tazalu, akan selalu ada. Berarti setiap zaman ada. Naam. Karena Nabi menyatakan la tazalu ta'ifatun min ummati, akan selalu ada segolongan dari umatku. Berarti selalu ada. Di zaman dulu ada, di zaman tabi'in ada, di zaman tabi'in tabi'in ada, di zaman berikutnya, berikutnya, berikutnya. Sampai hari ini ada, sampai besok ada. Sampai kapan? Hatta ya'tiya amrullah. Sampai datang perintah Allah. Kata para ulama yang dimaksud adalah angin yang lembut di akhir kiamat. Yang akan mematikan orang-orang beriman. Yang lebih lembut dari sutra. Lebih harum dari minyak kesturi. Dan barakallahu fikum mematikan setiap orang yang beriman walaupun imannya sebiji darah. Setelah itu tidak ada lagi mereka. Wa alaihim qamatil qiyamah, ketika di dunia tidak ada lagi orang yang menyebut kata Allah Allah, maka atas mereka terjadi hari kiamat. Itu akhir perjalanan Taifatul Mansurah, golongan yang akan dimenangkan. Siapa mereka? Kata para imam-imam tadi, termasuk Imam Ahmad rahimahullah, in lam yakun ahlul hadis fala adri man hum. Kalau Taifatul Mansurah ini bukan ahlul hadis, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Karena tidak ada orang yang lurus yang berada seperti para sahabat kecuali ahlul hadis. Sedangkan yang lain ada dua kemungkinan. Ima tidak tahu sehingga jalannya salah, atau tahu tapi tidak mau sehingga menentang. Tetapi ahlul hadis adalah orang yang menambil riwayat-riwayat dari Nabi, asar-asar dari sahabat, dan mereka terapkan pada dirinya, mereka yakini dalam hatinya, dan mereka ajarkan pada umatnya. Ini ahlul hadis. Ikhwan bin na'azakumullah, ahlul hadis juga disebut sebagai tafsir dari ucapan Rasulullah SAW tentang firqatun najiyah, golongan selamat. Mengapa dikatakan mereka golongan selamat? Karena Nabi menyatakan alaihi salatu wassalam, satastariqu ummati ala 73 firqah, akan berpecah umatku menjadi 73 golongan, kulluhum finnar, semuanya dalam neraka, illa wahidah, kecuali satu golongan. Ya Rasulullah, manhum? Kata para sahabat, ya Rasulullah, siapa mereka? Dikatakan, ma ana alaihi wa ashabi, yang aku dan para sahabatku ada di atasnya. Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang dimaksud dengan golongan selamat. Baik, siapa yang mengikuti mereka, meniti jejak mereka, mempelajari ucapan-ucapan mereka, meniru, mengamalkan asar-asar mereka, siapa? Ya ahlul hadis. Ahlul hadis yang setiap ditanya satu masalah apapun dalam akidah atau fikih atau akhlak, selalu berkata haddatsana fulan an fulan an fulan qala Rasulullah SAW. Setiap ditanya masalah, pasti jawabnya sami'tu fulan yaqul haddatsana fulan an fulan qala Rasulullah SAW. Selalu jawab dengan hadis, karena mereka memang ahlul hadis. Maka siapakah yang bisa meniru Rasulullah SAW dan para sahabatnya? Kalau bukan ahlul hadis, ya enggak mungkin. Karena tidak mungkin akan mengenali apa yang dijalani oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya kecuali melalui riwayat, kecuali melalui asar-asar, melalui sanad. Ikhwan fillah na'azakumullah, sedangkan yang mengerti sanad mana sahih, mana dhaif adalah mereka para ahlul hadis. Wa hum marja'un nas, maka mereka para ahlul hadis ini menjadi rujukan. Di zaman Rasulullah SAW, kalau orang mau bertanya, tinggal datang, ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Tapi setelah Rasulullah wafat, kemana mereka bertanya? Ya kepada para sahabatnya. Wahai sahabat fulan, apa kata Rasul tentang ini? Apa kata Nabi tentang itu? Para sahabat menjawab. Tapi setelah sahabat, kepada siapa mereka bertanya? Kepada siapa mereka bertanya tentang agama, agar dijawab dengan ucapan Rasulullah SAW? Ya ahlul hadis. Kan ahlul hadis yang akan berkata, haddatsana sahabat atau haddatsana Ibnu Mas'ud, aku mendengarkan ucapan Umar bin Khattab, aku mendengarkan tabi'in yang mendapatkan dari sahabat. Demikian pula zaman berikutnya, kepada siapa mereka bertanya? Ya kepada ahlul hadis, karena mereka lah yang tahu sanadnya yang sahih, yang terbukti kalau itu benar-benar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan itu benar-benar ucapan para sahabat, dan itu kesepakatan ijma' para sahabat adalah mereka yang paling mengerti, yaitu ahlul hadis. Qala, jangan dikira ahlul hadis berarti hanya alim di bidang hadis, tidak. Bukan itu maksudnya. Jadi ahli fikih enggak masuk, bukan itu maksudnya. Jangan salah. Tetapi orang yang berbicara tafsir dengan riwayat, berbicara fikih dengan riwayat, berbicara akidah apalagi dengan sanad, dengan riwayat, berbicara tentang akhlak dengan riwayat, itu dimaksud dengan ahlul hadis. Barakallahu fikum. Maka kata Syekh Rabi selanjutnya, bahwa mereka adalah rujukan manusia dalam bidang akidah dan dalam abwabil ilmi kulliha, dalam bidang ilmu apapun dari ilmu agama, mereka merujuknya kepada ahlul hadis, fal fuqaha, para ahli fikih. Tidak akan bisa membahas fikih dengan benar tanpa riwayat-riwayat hadis, tanpa dia mendapatkan lengkap asar-asar hadis. Wal mufassirun, demikian pula para ahli tafsir. Mereka yang selamat adalah yang menafsirkan ayat dengan ucapan Rasulullah SAW. Ayat ditafsirkan dengan ayat, ayat ditafsirkan dengan hadis, ayat ditafsirkan dengan asar-asar para sahabat. Ikhwan fillah na'azakumullah, namanya tafsir bil ma'tur. Yang paling terkenal dari tafsir bil ma'tur adalah tafsirnya, barakallahu fikum, yang disebut dengan tafsirul azim. Tafsir al-azim Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Dan masih ada kitab-kitab tafsir yang juga dengan asar-asar. Wal-mu'arrikhun, demikian pula para ahli tarikh. Bagaimana mereka menulis sejarah tanpa riwayat? Mereka akan datang berkeliling di Madinah, seperti Imam Az-Zuhri dan siapa yang bersamanya di zamannya. Mereka berkeliling dari rumah ke rumah di Madinah. Assalamualaikum. Apa yang kau ketahui ketika terjadi perang ini? Apa yang kau ketahui ketika terjadi perang itu? Dicatat semuanya. Ikhwanina a'azakumullah. Wasa'iru tawa'if al-ummah muhtaja ashadul hajah ila ma inda ahli hadis. Maka mereka semua, para fuqaha, para mufassir, para mu'arrikh, mereka semua berhajat, sangat membutuhkan ilmu hadis, sangat membutuhkan ilmu riwayat, sangat membutuhkan ilmu sanad. Imma mereka memang alim terhadap hadis, walhamdulillah. Kalau tidak, biasanya tafsirnya akan diperiksa di bawahnya oleh ahli hadis. Hadis ini sahih, hadis ini dhaif, riwayat ini. Ikhwan fillah na'azakumullah, demikian pula fiqh. Kata Syekh Al-Albani, uthbutil 'arsh thumma nqus, kokohkan dulu kursinya baru kau ikir, baru kau ukir. Kokohkan kursinya baru kau ukir. Bagaimana bisa mengukir kursi, kursinya dalam keadaan tidak tetap, tidak kokoh, goyang sana goyang sini, enggak bisa diukir. Apa maksudnya? Buktikan kesahihan riwayat, baru dibahas fikihnya. Kalau dibahas fikihnya ternyata hadisnya dhaif, ya percuma. Karena sandarannya sudah dhaif, sudah lemah. Ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Min aqidatin wa bayanil ahadis wa tafriq baina sahihiha wa dhaifiha. Apakah dalam masalah akidah atau dalam masalah hadis-hadis, membedakan mana yang sahih, mana yang dhaif, mengenali para rawi-rawi, siapa yang jujur, siapa yang terpercaya, siapa yang dusta, siapa yang hafalannya kuat, siapa yang hafalannya lemah, min dhaifihim wa qawiyihim, id la yajiduna hadha illa inda ahli al-hadis, dan enggak didapati yang begini kecuali dari ahli al-hadis. In lam yakun ahli al-hadis fala adri man hum. Kalau yang dimaksud Taifatul Mansurah bukan ahlul hadis, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Hujahnya selalu dimenangkan. Hujahnya tak pernah kalah. Alhamdulillah, ketika beberapa orang membawakan alasan-alasan seribu satu macam alasan, kemudian satu orang berkata, dalam masalah itu ada hadis sahih yang diriwayatkan dengan sanadnya sahih dalam Bukhari dan Muslim. Seribu satu macam alasan tadi gugur semua. Gugur semua, kalah dengan hujjah yaitu hadis sahih. Ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan ucapan beliau, Syekh Rabi dalam syarahnya. Agar kita tahu mengapa beliau, Imam Mushabuni, memberikan judul kitab akidahnya, Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Akidahnya para salaf dan para ashabul hadis. Para salaf pendahulunya, ashabul hadis pengikut-pengikutnya. Kata beliau rahimahullah, wa lihada akhbara Rasul sallallahu alaihi wasallam annal haqqa ma'ahum. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengkhabarkan bahwa kebenaran bersama mereka dan mereka golongan yang akan selamat. La tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatan bi amrillah la yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum dhahiruna 'ala an-nas. Akan selalu ada segolongan dari umatku yang tegak di atas kebenaran. Tidak akan membuat mabarat mereka orang-orang yang menyelisihi mereka. Tidak pula orang-orang yang mengacuhkan mereka. Hatta ya'tiya amrullah, hingga datangnya perintah Allah. Wahum dhahiruna 'alan-nas, dan mereka dalam keadaan zahir tegak dimenangkan di atas seluruh manusia. Dan tentunya sudah kita katakan tadi, dimenangkan hujahnya. Jasadnya, pribadinya mungkin bisa terbunuh, bisa terdolimi, bisa terkoyak sebagaimana manusia. Tapi hujahnya tidak akan pernah kalah. Ikhwanuddin a'azakum wa a'immatul Islam al-mu'tabaruna, dan imam-imam kaum muslimin yang dianggap dan diakui keimamannya, semua mereka ahlul hadis. Seperti Ibnu Mubarak, seperti Imam Ahmad, seperti Ibnu Ma'in, seperti Ali Al-Madini, seperti Imam Al-Bukhari, seperti Imam At-Tirmidzi, seperti Ibnu Taimiyah, dan yang sebelumnya dan yang setelahnya. Mereka semua ahlul hadis. Tidak berbicara satu pendapat, satu prinsip, kecuali akan membawakan riwayat hadis. Bahkan kitabnya dijuluki kitab hadis. Sahih Bukhari kitab apa itu? Kitab hadis. Sahih Muslim kitab apa itu? Kitab hadis. Kitab Sunan Al-Kabir, Tirmidzi juga kitab hadis. Padahal di dalamnya kamu lihat babnya, ada bab salat, ada bab zakat, ada bab akhlak, ada bab tafsir. Ada tafsir di dalamnya. Berarti kitab apa itu? Ya kitab semuanya. Ada tafsirnya, ada fiqihnya, ada akidahnya. Biasanya di awal-awal selalu kitabul iman. Tetapi apa isinya? Isinya haddatsana fulan an fulan qala Rasulullah. Semua hadis dengan sanadnya. Ada yang sudah diteliti sanadnya, ada yang masih mentah. Imam Bukhari sudah meneliti hanya yang sahih saja yang dimasukkan ke dalam kitabnya. Dan beberapa ulama jama' artinya mengumpulkan, dan itu pula jasa, itu juga jasa mereka yang besar mengumpulkan. Tetapi ada ulama yang lain yang memisahkan mana yang dhaif, mana yang sahih. Orang yang sudah menyebutkan sanadnya, silakan diperiksa, dia tidak salah. Saya kan menyampaikan dengan apa yang saya dengar, ini saya dengar dari fulan, silakan kalian lihat, silakan kalian periksa. Bahkan Tirmidzi menyebutkan apa yang dia tahu, bahwa hadis ini hasan, hadis ini hasan dan gharib, hadis ini demikian dan demikian. Sepengetahuan beliau, apa yang beliau tahu, dia sebutkan. Ikhwan fillah a'azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para imam-imam ini tadi yang dijuluki dengan ahlul haji. Hatta man ulama'i min ahli tasawuf, hingga barakallahu fikum, tokoh-tokoh yang lain yang bukan ahlul haji, ada yang dikenal dengan ahlut tasawuf, Ada yang dikenal dengan ahlul mutakallimin, ahlul kalam. Mereka barakallahu fikum tidak dikenal ahlul hadis. Lebih dikenal ahlul tasawuf atau ahlul kalam, atau paling tidak seperti ahnaf, disebutkan oleh Syekh Rabi, wa minal ahnaf, pengikut Abu Hanifah, disebut ahnaf. Dijulukinya ahlul ra'yi, bukan ahlul hadis. Mengapa? Karena mendapatkan hadis sedikit, selebihnya beliau beristihad dengan ra'yu, maka dijuluki ahlul ra'yu. Di zaman yang hampir sama, di Madinah ada Imam Malik, di Iraq sana ada Abu Hanifah. Yang ini disebut dengan Madrasatul Hadis, yang di sana disebut dengan Madrasatul Ra'i. Itu sudah ma'ruf barakallahu fikum dalam sejarah. Mengapa? Apa yang dikatakan tadi? Karena yang di sini mendapatkan hadis lengkap dari para sahabat, dari anak-anaknya dan dari cucu-cucunya, yang semuanya didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahummarhamil anshar wa abna'il ansar wa abna'i abna'il ansar. Sudah kita baca sirahnya di kajian yang lalu. Rasulullah SAW doakan tiga generasi. Allahumma arhamil ansar wa abna'il ansar wa abna'i abna'il ansar. Maka bagi Imam Malik mudah mendapatkan hadis dari semua riwayat. Tetapi beliau, Abu Hanifah, ghafarallahu lahu, semoga Allah memaafkan beliau, jauh mendapatkan hadis dari beberapa sahabat saja. Tidak seperti sekarang, mudahnya menerima hadis. Barakallahu fikum, akhirnya terkenal dengan ahlul ra'i. Qala wa min ghairihim yashhaduna li hadhihi at-ta'ifah. Tetapi kelompok-kelompok tadi yang dikenal dengan ahlul kalam, yang dikenal dengan ahlul tasawuf, maupun yang dikenal dengan ahlul ra'i, mengakui keutamaan ahlul hadis. Bagaimana? Kata Abu Hanifah, kalau ada hadis sahih kamu dapatkan dimanapun, itu madhab. Kata imam yang lain, aku rujuk dari pendapatku, aku kembali pada hadis tersebut. Ini barakallahu fikum menunjukkan kalau mereka tahu keutamaan para ahlul hadis. Yashhaduna li hadhihi at-ta'ifah annaha hiya ta'ifah najiyah. Kelompok-kelompok tadi mengakui bahwa ahlul hadis merekalah golongan yang akan selamat. Li'annaha nahadat bi'a'ba'il Islam aqidatan wa manhajan wa ibadatan wa akhlaqan wa bayanan wa tadwinan li ulumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa diakui bahwa ahlul hadis adalah golongan yang akan selamat? Karena mereka melihat bagaimana para ulama hadis menegakkan sesuatu yang berat dan susah untuk menyernihkan, untuk memeriksa hadis-hadis Nabi. Aqidatan secara akidah, wa manhajan secara manhaj, wa ibadatan secara ibadah, wa akhlaqan secara akhlak, wa bayanan wa tadwinan, sibuk melewati kesusahan, kesusahan, kelelahan untuk menegakkan hadis Rasulullah SAW, memastikan kalau ini benar-benar ucapan Nabi. Bayanan wa tadwinan, dengan penjelasan, dengan menyusun, dengan mengajarkan, li'ulumi Rasulullah SAW. Kesibukannya adalah memeriksa hadis, menerangkan hadis, mengajarkan hadis. Baluhum alatun alaihim fit tafsir. Maka jadilah ahlul hadis alah fit tafsir, alat untuk ilmu tafsir. Harus tahu ilmu hadis. Fatajiduhum a'immatan fit tafsir. Maka kamu dapati mereka para ahlul hadis juga imam-imam pada ilmu tafsir. Ada tafsir Ibnu Khuzaimah, ada tafsir mereka para imam-imam ahlul hadis yang dikenalnya ahlul hadis tapi punya kitab tafsir. Ternyata barakallahu fikum, ketika kita buka, sama caranya cara ahlul hadis tentang ayat ini. Aku mendengar dari fulan, haddatsana fulan an fulan, qala Rasulullah SAW, bahwa apa yang dimaksud dalam ayat ini, al-quwah adalah ar-ramyu. Hadis menyebutkan sanad sampai kepada Nabi, dan Nabi berkata, ala inna quwah aw inna quwat ar-ramyu, sesungguhnya kekuatan itu adalah lemparan. Dari hadis Atau kalau dia tidak mendapatkan dari hadis Nabi, mereka akan membawa asar-asar sahabat. Qala Ibn Abbas. Haddatsana fulan an fulan, qala Ibn Abbas kadza. Fi hadhihi al-ayah. Ikhwan ibn a'azakumullah, tajiduhum, kamu dapati mereka adalah orang-orang yang ahli di bidang tafsir. Qala selanjutnya tajidu Abdul Razzaq min a'immatil hadis. Abdul Razzaq sahibul musannaf, penulis kitab musannaf, kitab hadis, ternyata beliau juga ahli tafsir. Fassara al-Qur'an, beliau menafsirkan Al-Qur'an dan memiliki kitab tafsir. Wa ibnu Abi Hatim, Ibnu Abi Hatim juga ahli hadis. Kitabnya kitab hadis, punya kitab tafsir. Tafsir Ibnu Abi Hatim. Fassara al-Qur'an. Ibn Jarir al-Tabari, Ibn Jarir al-Tabari juga ahlul hadis. Metodenya metode hadis, meriwayatkan hadis, menyampaikan hadis, fassara al-Qur'an. Beliau juga menafsirkan Qur'an, bahkan terkenal tafsirnya, tafsir al-Tabari. Wa Imam al-Baghawi, juga Imam al-Baghawi adalah imamul hadis. Dia adalah imam-imam ahlul hadis, tetapi lihat beliau pun qoma bi tafsir al-Qur'an. Tegak menjelaskan tafsir Al-Quran dengan sanad, dengan riwayat, dengan asar, dijuluki dengan tafsir bil ma'thur, tafsir dengan riwayat. At-tafsir al-mu'tamad, dan tafsir yang teranggap, yang dijadikan rujukan, tafsir Al-Quran bil Quran. Pertama, tafsir Quran ditafsirkan dengan ayat Al-Quran, ayat dengan ayat. Wa bis sunnah, dan juga sepakat para ulama, setelah ayat ditafsir dengan ayat, juga ayat ditafsir dengan sunnah nabawiyah, hadis Nabi tentunya. Dan yang sahih tentunya harus menyebutkan sanadnya, melihat mana yang sahih. La tajidu illa indaha ulai. Kamu dapati tafsir yang bisa menjadikan sandaran, bisa dijadikan sandaran dan rujukan adalah tafsirnya mereka, tafsirnya para ahlul hadis. Wala tajiduhu inda sa'ir at-tawa'if al-ukhra. Tidak kamu dapati di tafsir-tafsir yang lain yang merupakan ahlul kalam atau ahli filsafat atau tafsirnya tokoh-tokoh ahli tasawuf, tidak mu'tamad, tidak menjadi sandaran, tidak menjadi rujukan. Yang menjadi rujukan kitab-kitab para ulama tadi, dan termasuk di dalamnya Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Wal Mu'tazilah, contoh Mu'tazilah, tokoh-tokohnya punya kitab tafsir, fassarul Quran, walakin mala'u tafsirahum bitta'wilah, tetapi penuh tafsirnya dengan takwil-takwil. Apa makna takwil? Menyeret kepada makna yang salah. Wat tahrif, penuh dengan tahrif, menyelewengkan makna yang benar kepada makna yang batil. Itu dalam tafsir Mu'tazilah sangat banyak. Bahkan mereka berani merubah atau menambah satu harakat. Sepanjang masa mereka berkata dan membaca ayat wa kallamallahu Musa taklima, mereka membacanya wa kallamallaha Musa taklima. Lafaz Allah dengan fathah, kallamallaha. Supaya apa? Karena keyakinan mereka Allah tidak memiliki sifat kalam. Sehingga ayat ini maknanya, kata mereka, Musa yang mengajak bicara Allah. Wa kallamallaha Musa. Mengajak bicara Allah, Musa. Yang bicara siapa? Musa. Padahal ayat itu sejak dibaca oleh sahabat dan tabi'in wa tabi'ihim, dan kemudian dilanjutkan oleh para imam-imam, seluruhnya muttafaq, sepakat membacanya wa kallamallahu Musa taklima, Allah mengajak bicara Musa. Itu yang benar. Tetapi lihatlah kalau bukannya tafsir Mu'tazilah, lihatlah kalau bukannya tafsir dari ahlul kalam, ternyata mereka berani menyeret, merubah, mengganti kalimat-kalimat tersebut. Juga kalau kita bukannya tafsir tasawuf, didapati hadis maudhu'ah, hadis palsu, wadhaifah, hadis yang lemah, bahkan hadis yang muhalhala, yang rancu, yang aneh, nyeleneh, ada semua dalam kitab mereka. Banyak dongeng-dongeng yang tidak jelas sanadnya. Demikian pula kalau kita baca tafsir Syiah, apakah tafsir Tabatabai, atau ucapan mereka, kitab mereka yang mereka anggap sebagai kitab terpenting, kitabnya Syiah, Nahjul Balaghah. Banyak nukilan ucapan Ali bin Abi Thalib, tidak ada sanadnya sama sekali. Dan isinya banyak ucapan-ucapan Ali yang mungkin kita akan berkata, masa Ali bilang begini? Karena aneh, mencerca sahabat, menyinggung sahabat dan sebagainya. Bagaimana mau diperiksa? Sanad tidak ada. Kalaupun mau diperiksa, penulis pertamanya sudah kadzdzab. Langsung dhaif hadisnya. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, disebutkan selanjutnya, li'annahum la ya'rifuna al-hadits, karena mereka enggak ngerti hadis. Bukan ahlul hadis. Sehingga mereka dapat riwayat, terima. Mereka dapat dongeng, terima. Dikira sahih padahal dhaif, padahal maudhu'. Wa nafasu ahlul hadis fa adarru bin-nasi akthar mimma nafa'uhum. Akhirnya mereka justru menjadi pesaing yang menentang ahlul hadis. Karena bertentangan 180 derajat. Ahlul hadis menafsirkan ke sana, mereka menafsirkan ke sini. Adarru bin-nas, akhirnya justru membuat madarat pada manusia. Aktsar mimma nafa'uhum, lebih banyak membingungkan manusia daripada memberi manfaat. Fal 'undah fi abwabil aqaid, maka yang menjadi patokan dasar dalam masalah akidah adalah hadis-hadis yang sahih. Patokannya adalah sahhatul ahadits wa dha'fiha. Kalau hadisnya sahih, kita yakin. Kalau hadisnya dhaif, kita tidak yakin. Wa fi tamyizil hadits sahihi min dhaifihi wa bayan ar-rijal, yang berarti harus dipisahkan, harus dibedakan mana hadis sahih, mana hadis dhaif, dan harus dijelaskan pula rawi-rawinya satu persatu. Hafalannya kuat atau tidak kuat, kejujurannya terpercaya atau tidak terpercaya. Kullu hadza 'inda ahli al-hadis, dan ilmu itu semuanya ada pada ahlul hadis. Fa huwa liman yashhad lahum an yashhad annahum ahlul haq, maka sangat pantas untuk dikatakan bahwa merekalah ahlul haqqi, ta'ifah al-mansurah, golongan yang akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, allati nassa 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diucapkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka akan tetap ada. Ikhwan fillah na'azakumullah, kalau saja kita tidak tahu mereka tetap ada, ta'ifatul mansurah, mungkin kita akan berkata di zaman sekarang tidak ada golongan ta'ifatul mansurah, itu sahabat saja dulu, sudah tidak ada lagi. Kalau saja kita tidak dengar hadis tadi. Tapi hadis yang berkata, la tazalu ta'ifatun min ummati, akan terus ada sepanjang masa. Berarti zaman sekarang ada. Ya silahkan kita pilih. Kemungkinan yang terbesar golongan selamat pada hari ini siapa? Apakah yang berpegang dengan hadis atau mereka yang menentang hadis? Kalau berpegang dengan hadis berarti lebih dekat, lebih mirip dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, karena sesuai dengan ilmu hadis yang mereka punya, segitu kemiripan mereka dengan Rasulullah SAW dan para sahabat. Semakin alim berarti orang itu semakin kenal Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan kalau mereka ikuti berarti semakin mirip dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Itu ahlul hadis. Maka sangat wajar kalau mereka para imam-imam berkata, in lam yakun ahlul hadis fala adri man hum. Kalau bukan ahlul hadis, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu taala alam. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.